Sekarang kita goyang lagi bareng yuk, Hendedes. Orang buat yang lagi galau, tetap dalam jiwa. Kita berapa tak pernah terbayang akan jadi seperti ini. Pada akhirnya semua janji yang pernah kita lewati bersama kini telah kita. Hitam putih perlu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. Semua janji yang kita lewati bersama yang tak silahkan. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada. Tapi ku tetap menjalani kosongnya hati.